Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbah fi zujajah, az-zujajah kannaha kawkabun durri, yuqadu min shajaratin mubarakah. Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera. Sebuah lampu yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening yang disebutkan az-zujajah. Itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang. Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya la syarqiyatin wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi. Demikian baik. Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yakadu zaituha yudhi hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api. Nurun ala nur. Ini yang Allah sebutkan dengan ala nur. Cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Yahdillahu linurihi man yasha'. Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati. Segala sesuatu menjadi baik. Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya. Bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman. Fa'alimu minal iman, thumma'alimu minal Qur'an. Maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Qur'an. Inilah cahaya di atas cahaya.